Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ada beberapa catatan tambahan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan obrolan dunia di masjid. Tentang fi ahadis dunia. Kalau kita lihat di Mulakhas Al-Fiqhi, maka penulis melarang hal ini secara mutlak. Ya. Karena beliau mengatakan, ya, terutama dalam kondisi menunggu sholat. La takhut fi ahadis dunia. Janganlah menunggu sholat tersebut diisi dengan ngobrol urusan dunia. Tidak ada pengecualian. Ya. Kalau kita lihat teks redaksi perkataan beliau, itu bersifat umum dan mutlak. Maka yang pertama kan keterangan tambahan berasal dari kitab Shalatul Mukmin karya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Di antara adab masjid beliau sampaikan al-kalam fil masjid la ba'sa bihi idza kana mubahan. Ya, maka obrolan di masjid, ngobrol di masjid tidaklah mengapa jika isi obrolannya adalah hal yang mubah. Ya, beliau berdasarkan dua hadis. Yang pertama dari sahabat Jabir bin Samurah radallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya la yakumu min musallahu alladhi shalla fihi as-subha awil ghadata hatta tatlu asy-syamsu. Menjadi kebiasaan Nabi beliau tidak meninggalkan tempat salatnya yang di tempat itu beliau salat subuh kecuali setelah matahari terbit. Jika matahari telah terbit maka beliau berdiri meninggalkan masjid. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fil amri jahiliyah fayat hakuna wa yatabassamu. Maka para sahabat ngobrol dan mulailah obrolan mereka membahas tentang kisah masa lalu di masa jahiliyah. Maka mereka pun tertawa-tawa wa yatabassamu, sedangkan Nabi cuma senyum-senyum saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Dalam redaksi Imam Ahmad, sahaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar min mi'ati marrah fil masjid. Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali di masjid dan para sahabatnya yatadzakaruna syi'ra wa asya'a min amril jahiliyah. Sedangkan para sahabat ngobrolkan masalah syair dan ya, kisah masa jahiliyah. Farubama tabassama ma'ahum, terkadang Nabi ikut senyum bersama mereka. Maka tentang kandungan hadis ini, Nawawi mengatakan hadis ini dalil bolehnya tertawa dan tersenyum. Kata Qurtubi ketika menjelaskan hadis ini, sangat mungkin kita katakan mereka para sahabat pada saat itu ngobrol. Li'anal kalama fi jaiz ghairi mamnu' idza lam yarid fi dhalika mana', kata Al-Qurtubi. Ya, karena ngobrol di masjid hukumnya boleh, tidak terlarang. Ya, ngobrol idza lam yarid fi dhalika mana', jika materi obrolannya bukanlah perkara yang terlarang. Wa ghayatu ma hunalika anal ikbala fi dhalika alwaqti ala dhikrillah ta'ala afdal wa aula. maksimal yang bisa kita katakan ketika orang itu berada di masjid, maka dia sibuk dengan mengingat Allah di waktu itu, maka itu yang lebih utama dan lebih baik. Namun bukan terlarang ngobrol kalamat dunia, perkataan, materi bahasan tentang masalah dunia. Nah, ketika kita katakan berzikir itu lebih utama, la yalzam min dzalika ayakunal kalamu matlubat tarki. Ya, tidaklah konsekuensinya ketika kita katakan ketika duduk di masjid lebih baik berzikir, itu bukan berarti konsekuensinya ngobrol urusan dunia ketika itu terlarang. Wallahu a'lam. Demikian kata Abu Abbas Al-Qurtubi. Kemudian ada kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan di Majmu' Fatawa jilid yang ke-22, wa amal kalam alladhi yuhibbullahu wa rasuluhu fil masjid fa hasanun. Apadapun obrolan dan materi obrolannya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Obrolan di masjid dan materinya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, masalah ilmu. Misalnya masalah dakwah, fahasanun, maka satu hal yang baik. Wa amal muharram fahuwa fil masjid asyadu tahriman. Jika materi obrolannya adalah hal yang haram dan itu dilakukan di masjid, maka haramnya, dosanya lebih besar daripada obrolan yang haram di luar masjid. Maka dzalikal makruh, demikian juga obrolan yang makruh. Maka di masjid lebih makruh lagi. Kemudian wa yukrahu fihi fudulul mubah. Dan makruh hukumnya di masjid obrolan yang fudulul mubah, perkara mubah yang sudah kelewat batas. Perkara mubah yang terlalu tidak perlu, terlalu tidak urgen. Ya, maka kata Syekhul Islam, fudulul mubah di masjid hukumnya makruh. Ya, kata Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala, fudulul mubah, obrolan yang mubah namun itu ya fudul, ya terlalu tidak penting, makruh disampaikan dan jadikan bahan obrolan di masjid. Sedangkan yang kemarin kita sampaikan bahasanya boleh kalau obrolan dunia asalkan sedikit, maka kemarin kita sampaikan kalau itu adalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz dan itu yang menjadi fatwa Lajnah Da'imah. Sebagaimana di fatwa Lajnah di jilid yang ke-6, ada pembahasan tentang al-hadis fil masajid, tentang masalah ngobrol di masjid. Maka di antara yang disampaikan di fatwa Lajnah, buniyat al-masajid ibadatillahi wahda. Masjid itu dibangun untuk menyembah Allah semata, berupa kegiatan sholat, baca Quran, mengkaji ilmu, memberikan nasihat, wa tadzkir billah, mengingatkan orang dengan Allah, wa tasyawur fil ma'ruf, dan musyawarah dalam kebaikan, dan amal-amal soleh semacam itu. Walam tubana litakuna majalisa lillahwi walaghwil hadis waqil waqal. Maka masjid tidaklah dibangun untuk menjadi majlis lahwi, untuk sekedar hal yang melalaikan, lahwil hadis, obrolan yang tidak ada manfaatnya, waqil waqal, dan sibuk dengan isu. Si fulan mengatakan demikian, kemudian ditanggapi oleh fulan dengan demikian. Fayambari lil muslimin ayu amirul masajid bima buniyat min ajlihi, maka hendaknya kaum muslimin memakmurkan masjid sesuai dengan tujuan, sesuai dengan tujuan dibangunnya masjid. Wa ayasunuha amma huwa min su'uni dunya, dan adalah mereka jaga masjid jangan dipakai untuk obrolan urusan dunia, ila makana qalilan, kecuali sedikit saja, kecuali untuk sekedar selingan saja dan bukan jadi materi pokok. Demikian fatwa yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Bas, Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Qudayan dan Abdullah bin Qu'ud. Di fatwa yang lain beliau katakan, lakinya juzul kalamul qalil fi su'ini dunya ala wajhil la yusaghil man haulahuma minal qura' wal musallin. Tidaklah mengapa boleh al-kalam al-qalil, perkataan yang sedikit tentang urusan dunia di masjid, ala wajhin, namun dalam bentuk tidak mengganggu orang-orang yang di sekelilingnya yang sedang sholat sunnah atau sedang membaca Al-Quran. Di tempat yang lain, di fatwa yang ketiga, masalah seputar ini disampaikan, amal kalamul qalilul al-mubah fala ba'sa bi'ingdal hajah fima yata'allaku bisyu'uni dunia. Dan perkataan yang sedikit mubah, tidak mengapa jika memang dibutuhkan dalam obrolan yang berkaitan dengan dunia. Maka kalau di fatwa yang ketiga, syaratnya tiga, obrolan di dunia, obrolan masalah urusan dunia, itu boleh di masjid dengan tiga persyaratan, qalil, mubah, indal hajah. Sedikit, dan itu obrolan dunia yang mubah, dan yang ketiga adalah indal hajah, sesuai dengan kadar pada saat ada kebutuhan untuk itu. Kemudian kalau kita tambahkan dengan fatwa yang kedua yang tadi kita bacakan, maka ada poin yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah di masjid, sedang baca Quran atau sedang mengerjakan sholat sunnah. Nah, kemudian poin tambahan yang kedua yang ingin kita sampaikan tentang waktu berdiri ketika iqamah. Maka di mulakhas al-fiqih dikatakan, wa idza uqimatish shalatu faqum ilaiha inda qaulil muadzin qad qamatish shalah. Ya, maka jika iqamah telah dikumandangkan, maka berdirilah saat muadzin mengucapkan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Alasannya karena Nabi melakukan hal itu. Dan jika berdirinya pada awal iqamah, tidak mengapa. Ya, maka di sholatul mu'min ada pembahasan tentang matakumul makmumun liadai sholat. Kapan makmum itu berdiri untuk mengerjakan sholat. Di poin tersebut disampaikan perselisihan para ulama di masa salaf dan setelahnya tentang kapankah makmum itu berdiri untuk sholat berjamaah. Maka pendapat yang pertama, orang itu berdiri indahaya alil falah yuzkar an Abi Hanifah. Ini pendapat disebutkan sebagai pendapat Abu Hanifah. Namun ada pendapat yang lain dari Abu Hanifah, pendapat kedua dari Abu Hanifah, berdiri itu pada saat hayya 'ala shalah. Izkar an Abi Hanifata aidan. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk tidak berdiri sampai orang yang iqamah menyelesaikan iqamahnya. Yuzkar an Syafi'i. Ini pendapat Syafi'i. Maka setelah selesai iqamah betul-betul selesai, nah baru berdiri. Kemudian yang keempat, yakumu idza akhadha al-muadzinu fil iqamah. Berdiri ketika muadzin, dalam orang yang mengumandangkan iqamah, itu mulai iqamah. Yuzkar an Malik. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Dan pendapat yang kelima, waqil al-qiyam mawkulun ila kudratin nas. Ya, terserah kemampuan, kondisi kemampuan badan seseorang. Ada yang badannya berat, ya perlu pelan-pelan, proses lama. Ada yang khafif, yang langsing bisa cepat. Laisa fidzalika hadun mahdud. Ya, tidak ada batasan tertentunya. Ini disebutkan dari Imam Malik di Muwatta. Ini kelima. Kemudian yang keenam, yakumu idza qamal muadzinu qad qamatish shalah. Ini pendapat yang keenam mengatakan ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah, yuzkar dzalika an Anas radhiyallahu anhu wa bihi qala Ahmad. Ini pendapat yang keenamnya adalah pendapat Imam Ahmad, dan sebelumnya dari masa salaf adalah pendapat Anas bin Malik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, idza kana al-imam ma'ahum fil masjid lam yakumu hatta tafruhal iqamatu. Jika imam itu sudah ada di masjid, ya, maka tidaklah berdiri sampai iqamah selesai. Namun jika imam tidak ada di masjid, fala yakumu hatta yarahu. Maka tidak berdiri sampai melihat imam nampak masuk ke masjid. Kemudian Syekh Said Al-Qahtani mengatakan, wa sami'tu Syekhana Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, dia mengutip perkataan Syekh Ibn Baz, wa shawab annahu la haraja fil qiyami fi awalil iqamah au fi athna'iha au fi akhiriha fal amru wasi'. Ya, maka yang benar tidaklah mengapa berdiri di awal iqamah, di tengah iqamah, ataupun di akhir iqamah. Kenapa? Fal amru wasi', karena ini longgar. Ya, longgar artinya tidak ada batasan baku dari syariat dalam masalah kapan berdiri. Ya, maka kalau kita lihat pendapat yang diambil oleh penulis Mulaskhos Fiqhi tadi adalah pendapat Imam Ahmad. Ini dari demikian juga ini ada pendapat Anas, itu yang beliau utamakan, itu berdiri saat qad qamatish shalah. Namun beliau sampaikan juga, namun jika berdiri di bad'il iqamah, di awal iqamah, maka juga tidak mengapa. Yang nah, ini pendapat yang di beliau katakan tidak mengapa, ini dari pendapat Imam Malik. Ya, maka ringkasnya yang tepat, ya, tidak ada patokan baku dari Nabi tentang masalah kapan waktu berdiri saat iqamah dikumandangkan, sehingga al-amru wasi'. Ini adalah longgar, bebas saja. Ya, kemudian kita lanjutkan membahas tentang rukun-rukun sholat. Yang keempat adalah rukuk di setiap qolal musannif hafizhahullah taala, ruknu rabi', rukun yang keempat, rukuk di setiap rakaat. Mengingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian rukuk dan bersujud. Dan rukuk itu ada dalilnya dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rukuk adalah wajib berdasarkan Quran, sunnah dan ijma. Nah, rukuk dalam bahasa Arab itu al-inhina, merundukkan badan. Maka badan dirundukkan meskipun sedikit, itu sudah rukuk secara bahasa. Namun ada rukuk yang minimalis untuk sholat. Warukuk al-mujizi, yang disampaikan oleh para ahli fikih, rukuk yang minimal. Minimal untuk bisa disebut rukuk yang sah. Maka di sini dibedakan antara sholatnya posisi berdiri ataukah sholatnya sambil duduk. Waruku al-mujizi dan tolak ukur dan ruku yang minimal sah, minimal untuk sah, minal qa'im, jika orang itu sholat sambil berdiri, adalah seorang itu menundukkan badannya sampai telapak tangannya bisa menggapai dua lututnya. Bisa menggapai dua lututnya, bisa menyentuh lututnya, bisa menempel pada lututnya. Idza kana wasatal khalqa khilqa, jika dia adalah orang yang tangannya itu ukuran pertengahan, ukuran normal. Ukuran, jika tangan itu tangan ukuran normal, ya, maka merunduk yang kira-kira tangan itu sudah bisa menyentuh lutut. Tangan itu bisa menempel di lutut. Yang dimaksud wasatul khilqah ghairu tawilil yadain, bukan orang yang terlalu panjang tangannya atau terlalu pendek. Kira-kira kayak apa tampilannya? Coba Iqbal dipraktekkan. Nempel aja jarinya sini. Enggak perlu sampai apa? Megang enggak perlu sampai megang lutut, cuma sampai ya beluk sampai aja tersentuh saja. Udah gitu. Pakai sarung enggak begitu kelihatannya. Coba antum. Ya, kurang lebih demikian. Untuk cuma minimal sahnya. Nih, kalau sempurnanya nanti tangan memeluk apa memegang erat lutut, itu maksimal, itu sudah ideal. Kalau ini cuma yang minimalis, itu asal tangan itu kalau seandainya disentuhkan bungkuknya badan, yang seandainya tangan itu disentuhkan ke lutut, dia sudah sampai. Karena tangan disentuhkan ke lutut itu mustahab juga, enggak? Bukan yang wajib. Yang wajib rukuk. Nah, rukuk yang wajib itu ya badan agak membungkuk, sedikit membungkuk, yang seandainya dia mau sentuhkan tangan itu ke lututnya tersentuh. Wa qadru dzalika min ghairi wasatil khilqah. Kalau untuk orang yang wasatul khilqah adalah dia bisa menyentuh lututnya. Wa qadru dzalika, dan sekadar seperti itu untuk yang bukan wasatul khilqah. Untuk yang tidak normal ukuran tangannya. Kalau mau pakai hitungan matematis, ini kalau yang wasatul khilqah sudutnya berapa? Ya? Sudutnya berapa, kecondongannya itu berapa derajat? Ya. Oh, sekian derajat, kira-kira berapa tadi? Yang pintar matematika. Kira-kira tadi berapa derajat untuk cuma sekedar dari posisi ini kemudian agak gini. Nah, gini itu berapa derajat? Berapa derajat? Ada yang bisa kasih angka? Hah? Hah? Berapa? 30? Ya, 30 katanya, ya, 30. Nah, kalau untuk yang ghair wasatul khilqah gimana? Ya, sekadar itu. Sekadar itu berarti ya pakai derajat tadi. Kurang lebih, oh ya kurang lebih kalau dia condongkan badannya 30 derajat, ya itu ya, dia sudah rukuk yang minimalis. Maka cuma sekedar itu, sesuai dengan kadar ukuran orang yang normal. Ukuran yang normal kadarnya berapa? Oh, 30 derajat. Maka untuk dia, ya dia tangannya terlalu pendek misalnya. Ya, untuk dia maka rukuk yang minimal ya asal badannya sudah condong 30 derajat. Wal mujzi' min ar-ruku' fi haqqil jalis, dan rukuk yang minimal untuk orang yang salatnya sambil duduk. Nah, adalah wajah orang tersebut berhadapan dengan lantai yang ada di belakang dua lututnya. Ya, maka sekedar nunduk sehingga dia bisa melihat lantai, sekedar menundukkan kepala sehingga dalam posisi duduk tadi dia bisa melihat lantai, nah itu minimal rukuk untuk orang yang salat sambil duduk. Kemudian rukun berikutnya yang kelima dan keenam, bangkit dari rukuk dan iktidal dalam keadaan berdiri kahalihi qablahu, sebagaimana kondisi sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan hal semacam itu, dan Nabi mengatakan shallu kama raaitumuni usalli, shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Kemudian bersujud. Dan pengertian sujud adalah meletakkan dahi di lantai. Dan wa yakunu ala a'dha'i sab'ah, dan itu dengan tujuh anggota badan. Dalam setiap rakaat ada dua kali sujud. Dan sujud satu hal yang telah Allah perintahkan, wasjudu, bersujudlah kalian. Ditambah terdapat banyak hadis berupa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud dan praktek Nabi untuk bersujud. Ditambah sabda Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Dan yang dimaksud dengan tujuh anggota sujud adalah dahi, kemudian hidung, dua telapak tangan, kemudian dua lutut, dan ujung-ujung dua telapak kaki. Maka tidak boleh tidak masing-masing masing-masing anggota badan ini, anggota sujud ini bersentuhan dengan maudi as-sujud, yubashir, bersentuhan dengan tempat sujud, wahasabil imkan, dan ini sesuai dengan kemampuan. Dan sujud adalah rukun salat yang paling penting, wa aqrab ma yakunul abdu, dan kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fal afdalul ahwal, maka kondisi yang terbaik adalah kondisi di mana seorang hamba tersebut paling dekat dengan Allah. Wa sujud, dan itu adalah bersujud. Maka para ulama berselisih pendapat dalam gerakan sholat, manakah yang lebih afdal, berdiri ataukah sujud. Yang benar dua, kedua masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka gerakan sholat yang paling afdol adalah berdiri menimbang bacaannya. Karena yang dibaca adalah firman Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah dan lainnya. Dan sujud itu lebih afdol daripada berdiri, ditimbang dari hayatan, dari bentuk gerakannya. Bukan bacaannya, bukan isi bacaannya, namun bentuk gerakannya. Karena dia ada bentuk gerakan yang Nabi katakan itu adalah kondisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang kedelapan adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Dasarkan perkataan Aisyah radhiallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak bersujud lagi sampai tegak berdiri. Diriatkan oleh Muslim. Dan tuma'ninah dalam setiap gerakan-gerakan yang telah disebutkan. Yang dimaksud dengan tuma'ninah adalah tenang meskipun sebentar. Dan dalil tentang halnya adalah Quran dan Sunnah. Terdapat dalil dari Quran dan Sunnah menunjukkan orang yang tidak tuma'ninah dalam sholatnya bukanlah orang yang sholat. Bahkan dia diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Dan rukun yang ke-10 dan 11, tasawut akhir dan duduknya, yaitu ucapan at-tahiyat ila akhir dan seterusnya. Ditambah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi merutinkannya. Dan Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna naqulu qabla ayyufradu alaina tasyahudu. Kami, bacaan yang kami ucapkan sebelum tasyahud, bacaan tasyahud diwajibkan atas kami. Berarti, sebelum diwajibkan dalil, bahasanya sekarang setelah diwajibkan. Kemudian yang ke-12, salawat untuk Nabi di tasyahud akhir. Maka salawat yang paling minimal cuma ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Titik gitu saja, itu minimal sahnya. Wa mazada ala dzalik fa huwa sunnah. Namun kalau lebih panjang lagi, maka itu hukumnya dianjurkan. Kemudian yang ke-13, urut ya, di antara rukun-rukun tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan gerakan-gerakan salat dengan rukuk dengan urut, dan beliau mengatakan salu kama raaitumuni usolli. Dan Nabi mengajarkan kepada orang yang jelek sholatnya secara urut, dan beliau mengajarkan dengan menggunakan kata-kata thumma, kemudian begini, kemudian begitu, kemudian begitu. Kemudian rukun yang ke-14 ada ucapan salam, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khitamuha at-taslim, dan penutup sholat adalah ucapan salam. Dalam lafaz yang lain, wa tahliluha at-taslim. Penyebab halalnya adalah ucapan salam. Artinya ucapan salam menyebabkan halalnya sesuatu yang haram ketika sholat. Pas sholat itu haram makan dan minum, begitu ada ucapan salam maka boleh makan dan minum. Maka taslim ucapan salam disyaratkan untuk lepas dari sholat, dan dia adalah penutup sholat dan tanda berakhirnya sholat. Wahai pembaca yang mulia, siapa yang meninggalkan salah satu rukun ini, maka jika yang dia tinggalkan adalah tahrimah, takbiratul ihram, maka lam tan'aqid salatuhu. Maka dalam bahasa standar usul fikih disebut la tan'aqid salatuhu. Salatnya itu belum ada. Tidak dikatakan salatnya batal. Batal itu ya sudah sah, kemudian di tengah-tengah rusak, itu batal. Kalau ini ya, awalnya saja belum jadi. Ya, jadi awalnya saja belum jadi. Maka disebut latan aqid sholatuhu. Sholatnya itu belum ada sama sekali. Dia itu enggak sholat. Ya, bukan batal sholatnya, namun dia enggak sholat. Namun jika yang ditinggalkan itu bukan takbiratul ihram, maka jika ditinggalkan sengaja, batal sholatnya batal. Jika ditinggalkan karena lupa, misalnya rukuk atau sujud, maka nanti perlu dilihat kapan ingatnya. Jika dia ingat sebelum dia memulai bacaan rokaat setelahnya, maka hendaklah dia mengulangi. Ya'ud, dia kembali, kemudian melakukan apa yang terlupa, dan gerakan-gerakan setelahnya. Dari rokaat yang dia tinggalkan rukuk atau sujud di rakaat itu. Namun jika dia ingatnya setelah memulai membaca Al-Fatihah di rakaat setelahnya, maka ulghiyat al-rakaat tatu, maka rakaat yang tidak ada rukuk dan kelupaan rukuk dan sujudnya tadi, ulghiyat dianggap tidak ada. Waqamat Arokatu allati sara fi qiraatiha maqamaha, kemudian rakaat yang dia baru saja mulai membaca Al-Fatihah itu teranggap rakaat ya, menggantikan rakaat sebelumnya. Namun ingat ada sujud sahwinya. Maka ketika orang itu lupa, misalnya lupa sujud kedua, kalau sujud pertama kayaknya agak susah kalau lupa, kalau sujud kedua mungkin. Orang sujud kemudian duduk, tiba-tiba langsung berdiri. Karena dikira duduk istirahat mungkin malahan, jadi dia langsung berdiri. Maka mungkin. Maka orang lupa sujud kedua. Sujud dua, rokaat ketiga. Itu dia lupa, langsung berdiri menuju rokaat keempat. Maka nanti ingatnya kapan? Kalau ingatnya sudah ketika mau membaca Al-Fatihah rokaat keempat. Ya, sudah kemudian sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka rokaat ketiga dianggap hilang. Rokaat ketiga yang sujudnya kurang satu tadi dianggap hilang, rokaat keempat itu sekarang statusnya rokaat ketiga. Rokaat yang secara kenyataan itu rokaat keempat, secara hukum menjadi rokaat ketiga. Kenyataan dengan hukum dalam hal ini berbeda. Kenyataannya itu rokaat keempat, namun hukumnya itu rokaat ketiga. Itu jika ingatnya setelah mulai Al-Fatihah. Namun ketika baru setengah proses berdiri atau sudah tegak berdiri, namun belum mulai baca Al-Fatihah, ingat, tadi belum sujud kedua. Ya, maka kewajiban dia adalah kembali turun sujud kedua, kemudian boleh jadi duduk istirahat, kemudian berdiri. Namun baik opsi yang pertama atau opsi yang kedua, dua-duanya tetap ada sujud sahwi di akhir sholat. Nah, wa in ulima ar-ruknu al-matruk, namun jika diketahui rukun yang ditinggalkan, itu baru diketahui setelah salam. Setelah salam baru ingat. Kalau ada satu rakaat yang rukunnya tidak sempurna. Maka jika yang ditinggal kutasahud akhir, dia begitu duduk langsung salam, belum baca tasahud akhir, atau yang terlupa itu salamnya, lupanya itu salamnya, begitu duduk tasahud akhir kemudian dah bacaan tasahud selesai, kemudian tiba-tiba kemudian selonjor gitu saja, udah belum salam. Maka atabihi yang kurang tadi dilaksanakan dan sujud sahwi kemudian salam. Namun jika yang kelupaan adalah yang selain dua ini, contohnya yang kelupaan adalah ruku atau sujud, maka adalah ya'ti biraq'atin kamilah, dilaksanakan satu rakaat sempurna. Sebagai ganti dari rokaat yang rukunnya itu ada yang tertinggal. Dan nanti kemudian sujud sahwi. Dan ini berlaku selama jedanya belum lama. Lam yatil al-faslu. Selama jedanya belum lama. Ingatnya itu ya begitu selesai salam itu langsung ingat. Fa'intola al-faslu. Jika jedanya sudah lama, salamnya sudah setengah jam yang lewat, baru ingat tadi rakaat ketiga itu sujudnya kurang satu. Atau intaqadha wudu'uhu, wudunya telah batal, sudah kentut baru ingat. Maka a'ada sholata kamilatan, maka adalah dia ulangi sholat tersebut secara total. Maka demikian rincian tata caranya. Maka hal ini menunjukkan betapa agungnya sholat dan perkataan dan perbuatan yang agung yang terkandung di dalamnya. Waffaqallahul jami' liiqamatiha wal muhafadzati 'alaiha. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk menegakkannya dan melaksanakannya. Kemudian bagian yang kedua dari gerakan salat adalah wajib salat ada 8. Yang pertama, semua takbir dalam salat selain takbiratul ihram hukumnya wajib. Maka semua takbir intiqal tambah perpindahan gerak itu min qabilil wajib, jenisnya adalah wajib bukan jenis rukun. Kemudian yang kedua, bacaan tasmi yaitu ucapan samiallahu liman hamidah. Namun ini menurut penulis hanya wajib untuk imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum maka dia tidak perlu mengucapkan tasmi. Nah, namun kalau dalam menurut al-Imam Syafi'i makmum juga perlu membaca tasmi. Dan makmum juga perlu membaca tasmi ini dipilih dikuatkan oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi, dan insyaallah itu pendapat yang kuat. Kemudian yang ketiga ada ucapan tahmid yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu, yang ini diucapkan oleh imam, makmum dan orang yang salat sendirian. Mengingat sabda Nabi SAW, jika imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Kemudian zikir, semisal subhana rabbil azim, ketika rukuk sekali, maka wajibnya sekali, dianjurkan ditambah sampai 3 kali, dan ini adalah sempurna yang sudah tergolong sempurna. Namun, yang paling sempurna manakala zikirnya, zikir tasbihnya itu diulang sampai 10 kali. Dan yang kelima, bacaan atau zikir saat sujud dengan ucapan subhana rabbil a'la atau lainnya sekali. Dianjurkan ditambah sampai 3 kali jika subhana bacaannya berupa subhana rabbil a'la. Kemudian yang keenam, ucapan rabbil firli yaitu bacaan zikir ketika duduk di antara 2 sujud. Cukup sekali, dianjurkan untuk ditambahi sampai 3 kali. Kemudian yang ketujuh, yang hukumnya wajib adalah tasahud awal, yaitu ucapan attahiyatulillah wassalatu wattayyibat sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau bacaan semisal itu mimma warad asalkan berdalil. Boleh juga bacaan yang lain, mimma warad yang ada dalilnya. Kemudian duduk untuk tasawuf awal karena perbuatan Nabi, dan Nabi terus menerus melakukannya, ditambah sabda Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Wa man taraka wajiban, siapa yang meninggalkan kewajiban di atas baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang jumlahnya 8 ditinggalkan secara sengaja, batallah salatnya. Kok bisa? Karena dia teranggap mempermainkan sholat. Namun siapa yang meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, maka perlu sujud sahwi. Karena dia meninggalkan perbuatan yang wajib, yang haram untuk ditinggalkan, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian bagian yang ketiga adalah sunnah-sunnah sholat. Maka bagian ketiga dari perkataan dan perbuatan aktivitas sholat selain yang telah disebutkan di 2 bagian yang pertama, hukumnya sunnah, sholat tidaklah batal jika ditinggalkan. Dan sunnah-sunnah sholat ada 2 macam, ada yang berupa ucapan dan ini jumlahnya banyak sekali, bacaan istiftah, ucapan ta'awud, ucapan basmalah, ucapan amin. Maka di sini beliau katakan ucapan basmalah ini mengisyaratkan kalau pendapat penulis ini Al-Fatihah dimulai dari kalimat alhamdulillah. Ini itu ayat pertamanya, sehingga basmalah itu dianjurkan untuk dibaca. At-ta'min, ta'min kalau dalam masalah salat itu maknanya ucapan amin, namun kalau istilah ta'min di bab fikih jual beli itu maknanya asuransi, maka lain bab lain artinya. Maka orang ketika membaca harus tahu ini konteksnya, temanya tema apa. Maka jangan ketika membaca bab ya, bab kitabul buyu', bab jual beli kontemporer, dan malah dihubungkan dengan ucapan ulama yustahabu ta'minu, dianjurkan ta'min, dianjurkan untuk berasuransi, kan? Maka terjadilah kesimpulan yang salah gara-gara tidak tahu istilah. Ya, ta'min kalau dalam bab sholat artinya ucapan amin, kalau di bab jual beli ada pembahasan ta'min, itu artinya pembahasan masalah hukum asuransi. Wal-Qur'ah, dan membaca setelah surat Al-Fatihah dengan ayat Al-Qur'an yang memungkinkan. Dan ini dianjurkan di sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, sholat Gerhana, dua rakaat pertama dari sholat Maghrib, Isya, Zuhur, dan Asar. Kemudian di antara sunnah sholat berupa ucapan tambahan, setelah tahmid dilanjutkan dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Setelah ucapan Rabbana walakal hamdu. Demikian juga apa yang lebih dari sekali dalam tasbih ketika rukuk dan sujud. Dan lebih dari sekali ketika bacaan duduk di antara dua sujud Rabbir Firli. Dan ucapan berlindung dari empat hal di akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wa ma zata ala dzalika minad du'a, dan doa-doa tambahan setelah doa ini fit tasahudil akhir, di tasahud akhir. Maka di tasahud akhir setelah berlindung dari empat hal dianjurkan untuk ditambahkan dengan doa-doa yang lain. Kemudian sunah-sunah salat dalam bentuk perbuatan adalah mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan itu dianjurkan saat membaca saat takbiratul ihram, ini yang pertama. Yang kedua adalah takbir menuju rukuk. Kemudian yang ketiga takbir ketika bangkit dari rukuk. Dan sebenarnya ada yang keempat. Yang keempat adalah takbir setelah tasahud awal. Di sini tidak disebutkan. Kemudian saat berdiri meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Saya suka menerjemahkannya dengan pada tangan kiri, dan tidak saya terjemahkan dengan di atas tangan kiri karena khawatir salah paham dikira begini, kan? Tangan kanan di atas tangan kiri, nanti kemudian tangannya cuma diletakkan berjajar, yang satu di atas yang satunya di bawah. Kemudian tangan kanan dan yang ada pada tangan kiri tadi kemudian diletakkan ala sadrihi, di dadanya atau di bawah pusarnya saat berdiri. Namun tentang hadis tentang di bawah pusar, hadis ada satu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Fi halil qiyam, saat berdiri. Beliau tidak memberikan rincian. Wallahu a'lam, mungkin pendapat yang beliau ambil adalah baik berdiri sebelum rukuk ataupun berdiri setelah rukuk. Kemudian melihat ke tempat sujud, kemudian dianjurkan meletakkan tangan pada lutut saat rukuk. Kemudian saat sujud terdapat anjuran menjauhkan perut dari paha. Maka saat sujud, sujud yang benar, tidak ada satupun dari perut, bagian dari perut yang nempel di paha. Kalau ada bagian dari perut yang nempel di paha, maka ini sujudnya belum sempurna. Demikian juga menjauhkan paha dari betis. Menjauhkan paha dari betis. Kalau pahanya kok nempel di betis, maka ini sujudnya belum sempurna. Namun bukan berarti menjauhkan paha dari betis, paha sisi belakang maksudnya ya, dari betis, itu bukan berarti kemudian harus dlosor, gitu kata orang Jawa. Nanti sebagaimana di paragraf terakhir akan beliau singgung hal ini. Saat sujud, Kemudian memanjangkan, meluruskan punggung saat rukuk mu'tadilan, ya, proporsional, dan menjadikan kepala itu lurus dengan punggung, tidak yukfiduh, tidak merunduk, tidak pula yarfa'uhu, diangkat. Kemudian dahi saat sujud, dahi itu tidak hanya sekedar nempel yang setengah, nempel yang formalitas. Nempel yang formalitas itu ya tumpuannya pada tangan, ya, bukan pada dahi itu tidak ikut menjadi tumpuan sujud. Nun tanganlah yang jadi tumpuannya, kemudian dahinya cuma ditempelkan secara formalitas. Ini kurang sempurna semacam ini, meskipun sudah sah. Maka dianjurkan untuk tamkinu jubaha, jibaha atau jubaha. Dahi itu menekan, menekan dalam pengertian dia ikut menerima beban badan. Nih, kalau kalau dahi nempel di lantai itu formalitas, itu tumpuannya di tangan. Tumpuannya di tangan, seperti orang push up misalnya. Cuma kemudian sampai dahinya sampai nempel di lantai, namun tumpuannya di tangan. Nah, itu tidak belum sempurna. Namun dahi juga ikut menerima beban badan. Itu disebut tamkin. Demikian juga hidung dan anggota sujud lainnya. Dan lainnya berupa hal-hal hal-hal yang dianjurkan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang dirinci di buku-buku fikih. Dan ini padahal termasuk buku fikih, ya. Maka mungkin dirinci di buku-buku fikih yang mutawalat, maksudnya buku-buku fikih yang lebar, yang detail, yang membahas masalah-masalah secara detail dan tidak singkat. Maka hal-hal dianjurkan ini layal zam, tidak harus dilaksanakan dalam sholat. Siapa yang melakukan semuanya atau sebagian darinya, untuknya tambahan pahala. Siapa yang meninggalkan semuanya atau sebagiannya, tidak mengapa, sebagaimana perkara sunnah lainnya. Wa min huna, maka dari sini kami tidaklah lanar, kami tidak melihat mubariran, adanya alasan pembenar bagi apa yang dilakukan oleh sebagian anak muda hari ini, yang tasyadud, yang berlebih-lebihan dalam mengamalkan hal-hal yang dianjurkan dalam gerakan-gerakan sholat. Sehingga rupanya boleh jadi hal tersebut mengantarkan mereka kepada tazayyud, berlebihan dalam menerapkan sunah-sunah sholat dengan bentuk penerapan yang aneh. Yahni ahadum roksahu, sampai ada orang yang menundukkan kepalanya saat posisi berdiri, nunduknya terlalu keterlaluan sampai dekat dengan rukuk. Sampai mirip dengan rukuk yang minimalis tadi. Antara, maka ketika merundukkan pandangan ingin khusyuk, apa ingin melihat ke tempat sujud atau apa yang dimaksudkan, itu sampai bentuknya seperti rukuk yang minimal. Yang seandainya dijulurkan tangannya sudah sampai lututnya. Kemudian di antara yang beliau nilai sudah kebablasan, ya, adalah tindakan sebagai orang yang meletakkan dua tangannya di lubang lehernya. Karena leher dengan dada itu ada lubang, ada cekungan. Antara leher dengan dada itu mesti ada cekungannya, ya kan? Kalau normal ada cekungannya, ya. Nah, kalau enggak ada cekungannya enggak normal, ya. Nah, ini mesti ada cekungannya. Nah, ini ada cekungan di perbatasan antara leher dan dada. Maka ada yang begitu semangat meletakkan tangannya sampai di sini. Sampai di sini, di perbatasan, pasti tangannya sampai mencetuh cekungan ini. Padahal min wata'ihima ala sadrihi, sebagai ganti dari meletakkan di dada, padahal cukup meletakkan di dada. Atau di bawah pusarnya, sebagaimana terdapat dalam hadis. Demikian juga beliau mencela orang yang berlebihan berkaitan dengan masalah sutrah sholat. Sampai sebagian orang yang meninggalkan kesempatan untuf bisa berdiri di shaf awal gara-gara mengejar sholat sunnah ya, dengan sutra, dengan pakai sutra. Maka dia pergi ke bagian masjid yang lain, tempat yang lain, mencari sutra. Yang dengan ini dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan shaf awal. Ini perbuatan yang beliau nilai tidak benar. Kemudian contoh yang lain, demikian juga salah satu mereka menjulurkan kepalanya ila amam ke depan dan menjulurkan kakinya ke belakang saat bersujud. Kepalanya terlalu maju, kakinya terlalu ke belakang. Maka paha sama betis itu jauhnya terlalu jauh sekali. Antara betis, paha dengan betis, jauhnya terlalu jauh. Hatta yusbih kalqaus, ya, sampai-sampai jadilah bentuk badannya itu seperti busur. Seperti busur. Atau koriban minal munbatih, mirip-mirip dengan orang yang telungkup. Ya, setengah telungkup. Sedikit lagi telungkup. Demikian juga beliau celah orang yang ngejar kaki temannya ya, ketika di shaf sehingga bengganglah, sehingga terlalu jauhlah jarak kakinya kaki orang itu. Wa kadza fahju ahadihim rijlaihi, demikian pula terlalu mengkakangnya, terlalu lebarnya jarak di antara dua kakinya saat berdiri. Yang ini mempersempit orang yang di sampingnya, harusnya tempatnya itu bisa diisi boleh jadi dua orang. Gara-gara dia terlalu lebar, nah, adanya cuma dia isi dia sendiri ya. Wa hadhi sifatun gharibatun, maka ini semua adalah tata cara sholat yang aneh. Wa rubama, dan boleh jadi hal ini mengantarkan pada bentuk hulu yang tercela. Bahkan di sebagian tulisan Syaikh Shalih Fauzan yang lain, beliau menegaskan hal-hal di atas sebagai bentuk hulu. Nas'allahu lana wa lahum at-taufiq lil haq wal amal bihi. Kita minta pada Allah agar memberikan taufik kepada kebenaran dan mengamalkannya. Kalau di sini cuma dikatakan bisa mengantarkan pada ghulu. Jadi kalau di sebagian tulisan beliau yang lain, beliau menyebutkan hal-hal di atas sebagai bentuk ghulu dalam sholat. Kemudian babun fi sifatil sholat, bab tentang tata cara sholat secara utuh. Setelah kami jelaskan rukun sholat, wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, maka kami akan sebutkan tata cara sholat yang lengkap, yang memuat semua rukun, semua wajib dan sunnah, sesuai yang terdapat dengan dalil, berupa tata cara sholat Nabi SAW, supaya keterangan ini bisa menjadi teladan bagi seorang muslim, untuk mengamalkan sabda Nabi SAW, sholu kama ra'aitumuni usalli. Dan berikut ini siyaku dalika rentetannya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk mengerjakan salat, beliau menghadap kiblat, kemudian mengangkat dua tangannya saat membaca takbir dan beliau hadapkan bagian dalam jari-jarinya ke arah kiblat. Ya. Maka jari-jarinya menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah kepala, ke arah samping, ke arah kepala. Sebagian orang takbirnya begini, ya, kata beliau, yang Nabi tuntunkan bagian dalam telapak jari-jari atau bagian dalam telapak tangan menghadap ke kiblat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian hendaklah dia pegangi tangan kirinya dengan tangan kanannya, diletakkan di dada, kemudian baca doa istiftah. Dan Nabi SAW tidak terus menerus dalam satu model bacaan istiftah. Maka semua bacaan istiftah yang sahih dari Nabi boleh dibaca. Di antaranya, dan inilah yang dianjurkan oleh Imam Ahmad, yang dipilih oleh Imam Ahmad, yang dinilai afdal oleh Imam Ahmad, adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan nanti ulama berselisih pendapat tentang mana yang paling afdal dari sekian banyak bacaan istiftah. Nanti masing-masing imam, masing-masing ulama boleh jadi beda-beda. Kalau Imam Ahmad, beliau memilih mengafdalkan ucapan ini. Kemudian mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca surat Al-Fatihah, dan jika telah selesai mengucapkan amin. Dan setelah itu membaca surat yang panjang, terkadang membaca surat terkadang panjang, terkadang pendek, terkadang sedang-sedang. Dan Nabi itu memanjangkan bacaan saat sholat subuh lebih dari sholat-sholat yang lain. Beliau baca bacaan Al-Qur'annya beliau baca secara keras saat sholat subuh dan dua rakaat pertama sholat maghrib dan isya, dan beliau sir untuk yang lainnya. Dan secara umum Nabi lebih memanjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Rakaat kedua itu secara umum, meskipun dalam beberapa kasus itu tidak, itu lebih panjang rakaat pertama. Contoh yang tidak adalah sholat Jumat misalnya, kan itu rakaat pertama belum baca surat Al-A'la, kemudian rakaat kedua surat Al-Ghasiyah, dan Al-Ghasiyah lebih panjang daripada Al-A'la. Cuma sedikit saja bedanya. Dan dia angkat tangannya sebagaimana saat istiftah, kemudian mengatakan Allahu Akbar, dan beliau yakhiru raki'an, merunduk rukuk, meletakkan tangannya pada dua lututnya dalam keadaan jari-jarinya dibenggangkan, dilebarkan, wa yumakkinuha, dan lutut itu dipegangi erat-erat. Kemudian punggung itu dipanjangkan dan tidak melengkung, maksudnya punggungnya itu tidak bentuk melengkung namun memanjang. Kemudian kepala itu beliau jadikan lurus dengan punggung, tidak tinggi ataupun merunduk. Kemudian saat rukuk mengucapkan subhana rabbiyal azim, dan mengangkat kepala sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dan ketika itu tangan diangkat sebagaimana cara mengangkatnya saat hendak rukuk. Jika telah tegak berdiri mengucapkan Rabbana lakal hamdu, dan beliau pun melamakan iktidal ini. Dan beliau bertakbir, merunduk sujud, dan turun sujud tanpa mengangkat tangan. Bersujud dengan dahi, hidung, dua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung telapak kaki. Kemudian idealnya jari-jari tangan, demikian juga jari-jari kaki seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Dan beliau sujudnya proporsional, beliau tekankan dalam pengertian, tekankan dahinya terkena tumpuan badan, dan hidungnya ke lantai. Wa yatamid ala kafaihi, dan beliau bersandar, bertumpu pada dua telapak tangannya dalam keadaan sikunya dinaikkan dan lengan atas dijauhkan dari pinggang, dari lambung, dan beliau jauhkan perutnya dari pahanya dan paha dari betisnya saat sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan beliau angkat kepalanya sambil mengucapkan Allahu Akbar, kemudian duduk iftiras. Beliau hamparkan kaki yang kiri, kemudian beliau duduki, kaki yang kanan ditegakkan, dan beliau letakkan tangan, telapak tangan pada paha, dan mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wajaburni wahdini warzuqni. Dan bertakbir dan bersujud, dan beliau lakukan di sujud yang kedua sama persis yang beliau lakukan di sujud yang pertama. Dan beliau mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir. Dan beliau bangkit dengan bertumpu bagian depan telapak kakinya, bersandaran pada lututnya dan pahanya. Artinya tangannya memegangi lutut atau memegangi paha. Maka ini beliau termasuk ulama yang berpendapat ketika bangkit dari sujud itu yang diangkat kepala kemudian dan tangan, kemudian yang tangan itu pegangan paha, kemudian baru lutut. Sebagian ulama mendahulukan lutut daripada tangan. Kemudian jika telah sempurna berdiri, maka mulai membaca lagi dan mengerjakan rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Harusnya ada keterangan tambahan sama seperti rakaat pertama selain dalam masalah istiftah. Berarti ya baca ta'awud, baca basmalah. Kalau cuma kalimatnya semacam ini kal ula, berarti baca istiftah lagi. Kalau kalimatnya semacam ini wa yusalli rakaat tsaniyah kal ula, berarti rakaat kedua pakai istiftah. Pakai istiftah, kemudian ta'awud dan seterusnya. Kemudian duduk di tasawuf awal setelah dua rakaat dalam bentuk iftiras. Bentuk iftiras sama persis dengan model duduk saat duduk di antara dua sujud. Tangan kanan diletakkan pada paha kanan, tangan kiri pada paha kiri. Kemudian jempol tangan kanan diletakkan pada disentuhkan dengan jari tengah sehingga membentuk lingkaran. Sehingga membentuk lingkaran. Kemudian jari sababah telunjuk dipakai untuk isyarat. Dan saat itu wanadhar ilaiha, pandangan kita ke arah jari. Dan mengucapkan bacaan tasahud attahiyatulillah wassalatu wattayyibat sampai syahadat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan duduk ini. Non hadis yang mengatakan kalau Nabi duduk tasawuf awal itu seperti orang itu duduk di atas bara, hadis yang riwayat Abu Dawud namun dhaif. Dan ini hadis ini yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan tidak perlu solawat ketika tasawuf awal sama sekali. Maka yang pertama hadis yang dhaif. Dan seandainya sahih, cepat ketika, seperti orang duduk di bara api bukan berarti mengharuskan tidak membaca solawat. Karena kalau konsekuen cepat seperti menduduki bara api, ya berarti tasahud juga, bacaan tahiyah juga tidak dibaca. Karena begitu duduk langsung berdiri lagi. Nah, ternyata dimaknain tidak, tetap baca tasahud. Ya, kesimpulannya, salawat saat di tasawuf awal dianjurkan namun tidak wajib. Dibaca lebih baik seandainya mencukupkan sampai syahadat, ya sudah cukup. Kemudian bangkit sambil bertakbir, kemudian melaksanakan rakaat ketiga dan keempat. Dan rakaat tiga keempat itu lebih cepat daripada dua rakaat pertama. Karena yang dibaca pada dua rakaat terakhir ini Al-Fatihah saja. Kemudian duduk di tasawuf akhir, bentuknya bentuk tawaruk. Ya, bentuknya yang biasa kita pakai itu disebut tawaruk. Kalau dideskripsikan yufris rijlau al-yusra, ya, kaki kiri dihamparkan, artinya punggungnya itu nempel di tanah, nempel di lantai, kemudian kaki kanan, telapak kaki kanan itu ditegakkan. Atau yukhijuhuma an yaminihi, atau kaki kanan dan kaki kiri itu dikeluarkan dari arah kanan. Maka beliau menyampaikan dua model tawaruk. Dua model tawaruk. Model yang pertama yang biasa kita kenal, kaki kanan tegak berdiri, kemudian di bawahnya nanti ada telapak kaki kiri, dan telapak kaki kiri punggungnya nyentuh lantai, ya, sebagaimana yang biasa kita praktekkan. Kemudian model yang kedua, tawar model yang kedua adalah dua-duanya dikeluarkan searah. Dua-duanya dikeluarkan searah, yaitu arah kanan, dan diletakkanlah dua pantat alal ardi pada lantai. Kalau model yang kedua, gambarannya sebagai berikut. Dan lantai dan pantat pada lantai. Kemudian tasyahud dengan tasawuf akhir dan bacaannya sebagaimana tasawuf awal. Kemudian ditambah bacaan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ta'awud dari empat hal, dari siksaan neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah Masihid Dajjal. Kemudian bisa ditambahi ya da'u bima warada minal atiyah fil kitab wa sunnah, ditambah dengan doa-doa yang lain yang ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Dan mengucapkan salam ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Demikian juga ke kiri seperti itu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Wa yabtadi'u assalam mutawajjihan ilal qiblati. Dan yang namanya salam itu dimulai posisi wajahnya menghadap ke kiblat, kemudian bergerak, wayunhihi, dan dia akhiri bersamaan dengan sempurnanya menoleh. Maka ucapan assalamualaikum itu dari posisi dia menghadap kiblat, kemudian kemudian kumnya dah pas, tolehan itu sempurna. Faidha salam, jika telah mengucapkan salam, maka mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup singkat seperti itu. Tidak perlu astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu alhayul qayyum wa atubu ilaih. Namun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak perlu Allahumma antas salam wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim cuma singkat Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian berzikir dengan baca-baca zikir bima warad yang berdalil. Ayuhal muslim, wahai saudaraku seorang muslim, inilah jumlatun mukhtasarah, kalimat ringkas tentang gambaran tata cara sholat sebagaimana yang terdapat dalam dalil. Maka menjadi kewajiban Anda untuk perhatian dengan sholat dengan betul, betul-betul perhatian. Nah, dan tidaklah sholat yang Anda kerjakan mencocoki semaksimal mungkin dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kalian pada di Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Nas'alullaha lil jami' at-taufiqa wal qabul. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan menerima amal semuanya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yang fa'una wangfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana posisi tangan saat berdiri iktidal? Kalau zahir perkataan penulis mulakhas fiqih, beliau ya, sepakat dengan yang bersedekah. Ya, namun insyaallah Allah taala alam yang tepat sebagaimana salah satu pendapat Imam Ahmad, ya qobat silakan, ya sedekap silakan, irsal juga silakan. Al-amrul wasi, ini longgar saja. Saat akan sujud, apakah tangan atau lutut yang menyentuh lantai pertama kali? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Ya, mana yang pendapat yang dimantapi oleh penanya untuk dilakukan, bisa dilakukan. Apabila masbuk dan imam kemudian duduk tawaruk, apakah makmum masbuk tadi duduk iftiras ataukah tawaruk? Allah Ta'ala a'lam, karena dia mau tentu mau berdiri lagi, dan posisi dan bentuk duduk yang paling pas kalau mau berdiri lagi adalah iftiras, bukan tawaruk. Maka iftiras lebih baik, ya, meskipun dalam hal ini ulama ya, berselisih pendapat. Bolehkah mengusap sepatu saat wudu kemudian melepasnya ketika sholat, atau lebih baik yang diusap kaos kaki karena ketika sholat tidak dilepas? Ya, yang saya sarankan kaos kaki saja. Orang berwudu pakai kaos kaki, nah nanti ya, ketika dia mau sholat, boleh jadi sepatunya dilepas, kemudian dia berwudu, cukup mengusap kaos kaki. Setelah membaca tasawuf akhir, mengucapkan kata yang sedikit, seperti kata sami, maksudnya hendak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Termasuk tambahan dalam sholat yang mengharuskan sujud sahwi. Bagaimana jika ketika itu tidak sujud sahwi? Kalau betul memang keluar kata-kata sami saat tasawuf akhir, ya, maka ini bukan tambahan dalam sholat yang mengharuskan sujud sahwi, namun ucapan yang bisa membatalkan sholatnya. Ini bukan tambahan, tambahan apa? Tidak ada yang ditambahi. Ini bukan tambahan, namun ucapan, namun omongan. Ya, namun omongan yang ini bisa membatalkan sholatnya. Maka yang dilakukan adalah bisa tergolong pembatal sholat. Saat salam, ketika sebelum menoleh ke kiri, berhenti sejenak di tengah atau langsung menoleh ke kiri. Tadi kalau berdasarkan penjelasan yang terakhir tadi kita baca, salam itu dimulai dari posisi wajah di tengah dan baru ucapan salam seiring dengan gerak wajah dan berakhir dengan sempurnanya tolehan. Adakah qada sholat sunnah rawatib bagi musafir dengan konteks dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib tersebut? Dan jika bukan qada, bagaimana? Ya, seandainya seorang musafir yang ketika musafir meninggalkan kebiasaannya sholat rawatib, maka dia tetap tercatat. Kalau ketika di rumah dia biasa rawatib, dia tetap tercatat mendapatkan pahala mengerjakan sholat rawatib. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana sahihan mukima." Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, tercatatlah untuknya ketika dia safar itu semua pahala amal-amal yang biasa dia kerjakan saat di rumah. Jadi tidak perlu qadha, cuma ditinggalkan saja itu sudah, dia sudah mendapatkan pahala sholat rawatib yang biasa dia kerjakan. Apalagi ditambah perkataan sebagian ulama semacam Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahasanya sunnah Nabi ketika musafir adalah meninggalkan semua sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Maka rawatib, dan ini pendapat sebagian ulama, maka rawatib seluruhnya ditinggalkan. Kecuali qobliyah subuh. Maka mengerjakannya saat safar, kata Syekh Ibnu Baz, ghairu masru', tidak dituntunkan. Jika jamaah setelah bersin mengucapkan alhamdulillah ketika sholat, apakah yang mendengar membalasnya? Jawabannya tidak perlu. Ada kasus di masa Nabi, ada sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, ketika dia sholat karena dan dia baru masuk Islam, dan dia tahu kalau ada orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, maka dibaca yarhamukullah. Maka ketika dia sholat, boleh jadi itu sholatnya pertama kali berjamaah, di sampingnya ada yang mengucapkan bersin kemudian alhamdulillah. Dan ini boleh, bersin dan alhamdulillah saat sholat hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Kemudian sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini kemudian mengucapkan, membaca tasmid yarhamukullah. Maka para sahabat yang lain kemudian melototinya. Para sahabat yang lain kemudian melototi, diplototi malah kemudian malah ngomong yang lain, kenapa kamu plototi aku? Nah, gitu. Karena beliau belum tahu kalau enggak boleh ngomong saat sholat. Maka diplototi, beliau tersinggung. Kenapa kalian plototi-plototi aku? Nah, gitu. Kemudian Nabi menegurnya. Nah, dengan cara yang bijak, maka di sini dalil menunjukkan ya tidak perlu tasmid ketika ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Jika pada rakaat kedua ya, mungkin tasahud awal maksudnya, juga membaca solawat, apa bedanya dengan tahiyat akhir? Bedanya hukumnya tahiyat akhir solawat hukumnya wajib atau bahkan rukun sholat, sedangkan di tasawuf awal sholawat hukumnya dianjurkan. Sebatas manakah tangan diletakkan di dada? Dada itu di buah dada atau sedikit di bawah buah dada, bahkan bisa dikatakan secara umum di atas pusar itu dada. Tidak harus sampai kemudian di bawah leher sebagaimana tadi beliau sebutkan, di lubang antara batas antara dada dan leher. Nah, apakah saat salat jika membaca alaihi salam saat membaca surat pendek saat berdiri salat? Jika imam yang baca apakah salatnya sah? Apakah makmum harus mengulang salat jika salat tidak sah? Lalu apakah doa setelah tasahud bisa doanya apa saja yang ada dalam as-sunnah dan al-Quran? Untuk pertanyaan kedua tadi telah kita baca di Mulahasat al-Fiqhi, maka setelah berlindung dari empat hal, maka doanya apa saja yang ada dalam Quran dan sunnah. Dan ucapan ketika membaca misalnya surat al-A'la kemudian ditambah dengan alaihi masalam, apakah ini membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Ya, meskipun yang benar tidak perlu ucapan tersebut diucapkan. Ini, karena orang yang ketika surat A'la mengucapkan alaihi masalam ternyata tidak adil. Ini, ketika membaca misalnya atau ketika membaca surat yang lain dalam Al-Quran menyebut Muhammad itu misalnya malah enggak sallallahu alaihi wasallam. Kenapa khusus jadi bacaan khas surat Al-A'la? Namun kita katakan tidaklah batal karena itu adalah di antara bentuk merespon ayat. Dan merespon ayat satu hal yang Nabi tuntunkan saat sholat malam. Ketika beliau sholat malam, cara baca Nabi ketika sholat malam, ketika ayat yang dibaca itu neraka, maka beliau setelah selesai ayat tentang neraka, dan beliau berdoa, minta perlindungan dari neraka. Kemudian ayat yang dijumpai itu surga, maka setelah selesai kemudian beliau berhenti sejenak, minta surga. Jika ayat yang dijumpai itu membicarakan tentang tasbih, maha suci Allah dan seterusnya, maka beliau akan berhenti kemudian ya, mengucapkan subhanallah dan kalimat semacam itu. Respon terhadap ayat yang dibaca, dan ini satu hal yang boleh. Namun berkaitan dengan respon, dengan respon ketika membaca ayat Al-Quran yang benar, ini dianjurkan di sholat sunnah dan mubah, dan tidak dianjurkan namun boleh untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat fardu itu boleh saja, namun tidak dianjurkan. Mengingat seumur-umur Nabi tidak pernah melakukan hal itu di sholat fardu. Ini beliau lakukan di sholat sunnah, di sholat malam. Namun untuk sholat malam dianjurkan. Apakah sholat sunnah itu tidak membaca doa istiftah? Karena saya sering melihat beberapa orang sholat sunnah lebih cepat dari sholat wajib. Tetap dianjurkan membaca doa istiftah. Namun ini dianjurkan, seandainya tidak juga tidak mengapa. Bahkan sholat wajib tanpa istiftah juga tidak mengapa. Apakah doa tasahud akhir tanpa sholawat Ibrahimiyah dan hingga innaka hamidum majid? Apa ini maksudnya? Maka sholawat dalam tasahud akhir hukumnya wajib, bahkan rukun. Namun yang wajib ya sekedar sholawat saja untuk Nabi Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Seandainya dibaca sholawat Ibrahimiyah secara utuh, ya maka itu yang lebih baik. Bolehkah melototi anak ketika sholat agar diam dengan dalil hadis Muawiyah bin Ibn Hakam tadi, sementara melotot berarti menolehkan muka? Kalau diambil pembahasan tentang masalah menoleh, ya nanti akan kita bahas masalah makruh. Menoleh saat sholat hukumnya makruh, dan kaidah dalam masalah makruh menjadi mubah ketika ada kebutuhan. Ya, ketika seorang itu membawa anaknya dan dia perlu noleh supaya melihat anaknya itu dalam kondisi bahaya ataukah tidak, atau noleh untuk supaya negur anaknya, maka tidak mengapa jika memang ada kebutuhan. Apakah berdoa pada saat sujud diawali dengan sholawat? Jawabnya tidak. Begitu subhana rabbil a'la 3 kali, kemudian mau diisi doa-doa ya, ketika sujud, doa-doa yang lain, maka ya, sudah cukup. Tidak perlu subhana rabbil a'la, habis itu kemudian alhamdulillah rabbil alamin, rahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baru doa, tidak, langsung saja. Ketika imam salah ucap ketika salam, keceplosan mengucapkan sami Allah, tapi langsung diubah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Oh, maka berarti di sini terjadi as-sahwu. Tentu ada tambahan sahwu dalam bentuk tambahan. Maka di sini ada wajib sujud sahwi. Bagaimana hukum statusnya adalah sahwi, ada lupa dalam bentuk penambahan gerakan atau penambahan bacaan. Yang ini mengharuskan adanya sujud sahwi. Kapan saja mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud menuju rokaat berikutnya? Maka kapan angkat tangannya ketika bangkit dari sujud menuju rokaat berikutnya, ya, ada sebagian yang berpendapat mengangkat tangan itu saat duduk istirahat, dan pendapat yang lain, dan itulah yang familiar di tempat kita, ya saat posisi berdiri. Dan insyaallah pendapat yang kedua yang diumumkan umum, dipraktikkan umumnya di masyarakat kita, satu hal yang tidak mengapa. Bagaimana tata cara sholat sambil berjalan atau berlari? Ya, ketika orang dalam kondisi ketakutan, dikejar orang gila atau dikejar ini, kemudian dia perlu sholat sambil berlari, ya, ya jelas dia bisa lakukan yang wajib-wajib. Kalau mau cepat, ya, ya cerdas dalam sholat, ya diambil saja yang wajib-wajib, yang rukun-rukun. Ya. Dia baca Allahu Akbar, ya, kemudian langsung Al-Fatihah. Suratnya bisa yang singkat, Al-Ikhlas. Ya. Kemudian dia ya, ruku, ya, kalau bisa isyarat, ya, lebih baik. Sambil berjalan kemudian ada isyarat kepala kalau dia rukuk sambil lari itu nanti kemudian i'tidalnya ya kemudian kepalanya ditegakkan dan seterusnya ya, bacaannya ambil saja yang wajib-wajib atau kalau sunnah yang minimal-minimal ya, sehingga kemudian cepat. Bagaimana jika seseorang melakukan sholat sunnah rawatib lalu ditepuk oleh untuk jadi imam sholat wajib ya, biarkan saja dia berniat sholat, bermakmum sholat wajib pada kita dan kita tetap berniat sholat sunnah karena perbedaan niat antara makmum dengan imam menurut pendapat yang benar hukumnya boleh. Masjid saya biasanya tarawih dua rakaat ketika sholat di luar niat tarawih saya dua rakaat seperti biasa tapi ternyata imam sholat 4 rakaat satu salam, apakah saya harus memisahkan diri dari jamaah dan salam di rakaat kedua? Tidak perlu memisahkan diri dari salat jamaah dan salam di rakaat yang kedua ya, ya, karena niat pokok kita salat tarawih adalah salat tarawih mengikuti imam dan salat tarawih ya, tidak perlu ikuti saja imam sampai selesai. Apabila memakai kaidah Imam Ahmad saat salat subuh rakaat terakhir atau rakaat terakhir atau di apa ini baca duduk akhirnya tasyahud awal saja atau lengkap dengan tasyahud akhir sampai hamidum majid. Wah ini kan kaidah Imam Ahmad kan masalah dalam bentuk duduknya bukan bacaannya. Kalau bacaannya jelas bacaan tasyahud akhir yang tasyahud akhir ya harus wajib selawat. Kalau kaidah Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, ini masalah model duduknya. Ya, kalau Imam Ahmad kalau sholat subuh itu model duduknya iftiras, Imam Syafi'i tawaruk. Ini ada hubungannya dengan bacaan. Itu berkaitan dengan model duduk. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan bacaan. Setelah berwudu biasanya terdapat sisa-sisa air di mulut yang sulit untuk dikeluarkan dan terasa ketika sholat padahal sedang puasa. Apakah sisa air yang di mulut tersebut dimaafkan? Ya, dimaafkan. Karena itu ada konsekuensi bolehnya berkumur-kumur dalam wudu saat puasa. Jika dalam contoh tadi orang yang lupa duduk di antara dua sujud di rakaat ketiga lalu ingat sebelum baca Al-Fatihah di rakaat keempat, apakah setelah itu kembali duduk? Setelah itu ia kembali untuk duduk, dia sujud kedua dahulu atau langsung berdiri lagi? Kalau dia ingatnya sudah, kalau ingatnya sudah mulai baca Al-Fatihah, maka tidak perlu kembali. Tidak boleh kembali dan tidak perlu kembali. Terus saja, namun rakaat keempat itu jadi rokaat ketiga sehingga nanti ya masih tambah lagi rokaat keempat lagi ya, karena rokaat keempat itu status hukumnya rokaat ketiga berarti ya belum ada rokaat keempat setelah selesai rokaat ketiga ya, versi baru ya, maka kemudian tentu ada rokaat keempatnya ya, tapi kalau belum membaca Al-Fatihah ya, maka duduk setelah duduk kemudian sujud, setelah sujud ya kalau memang perlu duduk istirahat kemudian berdiri ya, berdiri masuk ke rakaat keempat selesai ya kemudian nanti ada sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Jika di sholat, pada saat sholat dahi atau ujung-ujung jari kaki kita tidak bisa sampai ke lantai, apakah dipaksa atau gimana? karena sudah dicoba tapi tidak bisa. Kalau lalu bagaimanakah sholat seperti itu? Ujung jari kaki tidak menempel pada lantai. Ya, ada kasus apa dengan kenapa jari kaki tidak bisa menempel ke lantai? Ya, kalau tidak ada permasalahannya, ya, maka sujudnya batal. Dan jika sujudnya batal, sholatnya batal. Ya, sujudnya batal karena 7 anggota sujud wajib. Ya, tanpa itu maka sujud batal. Sujud batal, ya, rokaat batal, sholat batal. Demikian juga dahi di lantai. Kenapa dahi tidak perlu dijelaskan? Kenapa dahi tidak bisa di lantai? Ini wajib dalam sujud. Ya, kalau dahi tidak di lantai, maka sujud batal. Sujud adalah rukun, rukun batal, sholat batal. Tapi kalau lain, kalau posisi sakit misalnya, ya, kakinya bermasalah, kemudian ini, ya, nanti kan perlu dilihat. Satu kaki gak bisa nempel ke lantai, ya sudah. Pakai yang jari kaki yang satunya, ya, fattakullah masata'tum. Apabila sholat terawih di suatu masjid dekat rumah tapi dirasa cepat sekali, 23 rakaat sama dengan 30 menit, merasa kurang tumaknina, apakah lebih utama terawih di rumah atau tetap di masjid? Jika tolak ukurnya adalah tumaknina secara tumaknina sesungguhnya, kalau memang sudah ada secara umum, sudah ketika di masing-masing gerakan sudah ada tenang meskipun cuma sesaat, maka itu sudah tumaknina. Tapi kalau tidak ada kondisi tenang dalam setiap gerakan, semuanya begitu sampai kemudian sudah langsung naik lagi, bahkan belum sampai sudah naik lagi, itu baru yang tidak ada tumaknina, maka tidak manfaat bermakmum di masjid tersebut, karena batal sholatnya. Kalau masih tergolong tumaknina, ada sedikit tenang meskipun cuma sesaat, ya, karena bacaan tidak wajib, kecuali pakai mazhab Hanbali yang tadi kita baca, di mana bacaan sujud itu wajib, ya, bacaan rukuk itu wajib. Nah, kalau pakai mazhab Syafi'i, bacaan sujud itu tidak wajib, hukumnya sunnah, bacaan duduk itu juga hukumnya sunnah. Maka asalkan ada sesaat, ada tenang sesaat, maka itu sudah tumaknina. Ya, kalau masih ada tumaknina, maka sholatlah di masjid. Demikian Rasulullah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Qul ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.